Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. I'malul Masdar. Mengamalkan masdar seperti amalan fi'ilnya. Baik. Bi fi'ilihil masdar al-hik fil amal mudhafan aw mujaradan aw ma'al ingkana fi'lun ma'an aw ma yahul mahallahu walismi masdarin amal. Samakan masdar dengan fi'ilnya dalam beramal, baik yang berbentuk mudhaf mujarad atau bersama aw. Jika an dan fi'il atau ma dan fi'il bisa menempati tempatnya, termasuk isim masdar juga bisa beramal. Wa ba'da jarihi alladhi udifalah kamil binasbin au biraf'in amalah. Setelah mengejarkan mudhaf ilaihnya, maka sempurnakan amalnya dengan menasabkan atau merafakkan isim sesudahnya. Wa jurama yatba'u ma jurawaman ra'afil itba'il mahalla fahasan. Mengejarkan yang mengikuti yang dijarkan, bagi yang memperhatikan mahal maka itba, dan itu pendapat yang bagus. Wallahu ta'ala alam. Pembahasan tentang i'malul masjar fihi masail. Al-mas'alatul ula, i'lam annal asma'a al-amilata amal al-fi'li sab'atun. I'lam annal asma'a al-amilata amal al-fi'li sab'atun. Al-awwal al-masdar, ats-tsani ismul fa'il, ats-tsalits amthilatul mubalaghah, ar-rabi' ismul maf'ul, al-khamis as-sifatul musyabbahatu ismil fa'il. As-sadis ismu tahbil, as-sabi asabi ismul fi'li. Nah, ketahuilah bahwa isim yang beramal seperti amalan fi'il ada tujuh. Yang pertama masdar, yang kedua isim fa'il, yang ketiga amsalatul mubalagha, yang keempat ismul maf'ul, yang kelima sifatul musyabbah bismil fa'il, yang keenam ismul tafdil, yang ketujuh isim fi'il. Ini akan dirinci satu-satu insyaAllah ta'ala. Yang pertama tentang masdar. Al-mas'alat wasaniyah. Al-masjar huwa ma dalla 'ala al-hajat mujarradan min az-zaman. Ma dalla 'ala al-hajati mujarradan min az-zaman. Ma'astimalihi ala jami'i hurufil fi'li. Madalla 'ala al-hadath mujarradan min az-zaman ma'istimalihi 'ala jami'i hurufil fi'l. Nahwu baraba baraban akrama ikraman. Masdar adalah isim yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan waktu peristiwa itu terjadi. Tidak ada kaitannya dengan lampau, sekarang atau akan datang. Dan mencakup semua huruf pokok fi'ilnya. Nah, contohnya dharaba dharban. Dharban itu menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian, mukul, ya. Tapi tidak ada sangkut pautnya dengan waktu, lampau, sekarang atau akan datang. Kemudian dorban ini memuat semua huruf pokok fi'ilnya, ya. Taib, akrama ikraman dan seterusnya. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Masalah yang ketiga. Al-masdar ya'malu amal al-fi'li. Ta'addiyan waluzuman. Ta'addiyan waluzuman. Bisyarti ayyahilla mahalluhu. Bisyarti ayyahilla mahalluhu al-fi'lu ma'an au ma'ama. Dahu yukjibuni darbuka zaidan. Yukjibuni darbuka zaidan. Ay antadwariba zaidan. Yukjibuni dharbuka Zaidan ai ma tabribuhu. Wadadika qawluhu bi fi'lihi al-masdara al-khifil amal mudhafan aw mujarradan aw ma'al in kana fi'lun ma'an aw ma yahil ma yaqul ya ma khallahu wa ismi masdarin amal. Baik, masdar itu bisa beramal seperti amal fi'il, baik fi'ilnya itu muta'addi atau lazim. Nah, dengan syarat masdar tersebut posisinya bisa diganti dengan fi'il plus an atau fi'il plus ma. Al-Masdariya, Ma-Masdariya, ya. Contoh, Yijibuni Dharbuka Zaidan. Dharbuka Zaidan. Zaidan maful bih. Yang menasabkan siapa? Dharbuka, Masdar. Nah, Dharbuka ini bisa beramal seperti fi'il menasabkan maful bih. Karena posisi Dharbuka bisa diganti dengan susunan an dan fi'il. Antadariba. Atau darbuka posisinya diganti dengan mamasdariya dan fiilnya matadribu, ya, itu yang dimaksud dengan ucapan Ibn Malik bi fi'lihil masdar al-khifil amal mudhafan au mujarradan au ma'al in kana fi'lun ma'an au ma yahul mahallahu walis min masdarin amal. Baik, al-mas'alatu arabiyah. Nah, sorry. Arabiyah. Al-masdaru thalathatu aqsamin. Mudhafun wa munawwanun wa makrunun bi'al. Fa'i'maluhu mudhafan akthar min ikmaril qismain. Kaqouli ta'ala walaula dafuwahi annasa. Al-Baqarah 251. Fa ikmaluhu mudhafan akthar min ikmalil qismain. Kaqoulihi ta'ala walaula dafullahi annasa. Ini Al-Baqarah ayat 251. Wa amaluhu munawwanan aqyasu. Nahu qawli ta'ala aw it'amun fi yaumin di masghobatin yatiman. Wa amaluhu munawwanan aqyasu. Pakai off aqyasu. Nahu qawlihi ta'ala aw it'amun fi yaumin di masghobatin yatiman. Al-Balad ayat 14-15. Wa amaluhu makrunan bi'aw syadun. Nahu qawli syair dha'ifun nikayati a'da'ahu. Dha'ifun nikayati a'da'ahu. Ya khalul firara, ya khalu al firara, yurahi al ajal. Baik. Masdar itu ada tiga macam. Ada yang berbentuk mudhaf, ada yang berbentuk munawwan ditanwin, ada yang makrunun bi'al beral ya. Fa ikmaluhu mudhafan aktsar min ikmalil qismain. Kalau berbentuk mudhaf itu lebih banyak beramal, lebih banyak dijumpai beramal daripada amalnya dua bagian yang lain, munawwan atau makrun bi'al. Sering masdar yang mudhaf itu yang tampil dalam beramal. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, walaula dafullahi annasa. Dafullahi masdarnya kan mudhaf. An-nasa mafulbi. Naam. Al-Baqarah ayat 251. Yang seperti ini banyak tampilnya, tak munculnya penggunaannya. Wa amalu munawwanan aqyas. Kalau dalam bentuk munawwan ditanwin maka aqyas. Ya, standar. Enggak banyak, enggak sedikit, ya. Nah. Seperti dalam firman Allah Ta'ala au it'amun, ini masdar munawwan, ya. Fi yaumin di masghobatin yatiman maful bih dari it'amun. Al-Balad ayat 14 sampai 15. Wa amalu makrunan bi al-syad. Adapun kalau bentuknya itu dikasih al masdarnya, maka sedikit sekali, jarang sekali beramalnya. Seperti ucapan penyair, do'ifun nikayati akda'ahu. Orang yang lemah dalam menghadapi musuh-musuhnya. An-nikayah. Itu kan masdar, pakai aw. Akda'ahu maf'ulbi. Ya khul firar, dia selalu berpikir untuk lari, yuakhir ajal, untuk menyambung ajalnya. Ini ungkapan untuk si penakut, pengecut. Jadi yang dipikir bagaimana carinya kabur, lari, terus bisa hidup lebih lama. Ya, nah. Itu. Tak mau ngambil resiko. Ungkapan untuk penakut-penakut pengecut yang takut mati. An-nikayah itu, ya, masdar yang pakai al. Ada aroma pelipisnya. Al-masalah itu al-khamisah. Masalah yang kelima. Ismul masjar wa ma dalla ala al hadat mujaradan min al zaman wa naqasa an hurufi fi'lihi biduni takdirin atau biduni ta'wilin, ya, atau biduni takdirin lil mahtuf wala ta'wilin anhu. Ismul masdar wa madalla alal hadasi mujaradan minaz zamani wa naqasa an hurufi fi'lihi biduni takdirin lil mahdhufi wala ta'wilin anhu. Nahmu ataun wa salatun wa salamun atau lahu ataun wa salatin wa salamin. Wa ya'malu ismul masdar amal masdari fi jami'i ahwalihi bi syuruti as-sabiqah. Wa ya'malu ismul masdar amal al-masdar fi jami'i ahwalihi fi syurutihi as-sabiqati. Wa ya'malu ismul masdar amal al-masdar fi jami'i ahwalihi bisyurutihi as-sabiqati. Nahu. Anta kathirul ato'i an-nasa. Anta kathirul ato'i an-nasa. Isim masdar adalah isim yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang kosong dari masa atau waktu terjadinya, tapi hurufnya itu kurang dari huruf pokok fiilnya, tanpa ada takdir atau dikira-kirakan yang dibuang, tanpa ada pengganti ya. Ini seperti ataun, sholatun, salamun, di semuanya isim masdar. Isim masdar dari akta, dari sholla, dari apa ini? Salama. Nah, wa ya'malu ismul masdar amal al masdar fi jami' ahwali bi syurut asabiqah. Nah, isim masdar itu sama amalnya dengan masdar dalam segala keadaannya, baik yang mudhaf, munawwan atau makrunun bi'af, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam masdar. Ya, ini bisa diganti posisinya dengan fi'il plus al-masdariyah atau fi'il dan plus ma-masdariyah ya. Nah, contoh anta kathirul ato'i an-nasa. An-nasa maful bi al-ato' isim masdar makunun fi'al. Nah, al-mas'ala tu al-khabisa as-sadisa. Al-mas'ala tu as-sadisa. Tayyib. Yudhafu al-masdaru ilal fa'il fayajurruhu thumma yansibul maf'ula. Yudhafu al-masdaru ilal fa'ili fayajurruhu thumma yansibu al-maf'ula. Nahu ajibtu min syurbi zaidin al-asala. Ajibtu min syurbi zaidin al-asala. Wa ilal maf'uli thumma yarfa'ul fa'ila. Wa ilal maf'uli thumma yarfa'u al-fa'ila. Nahu ajibtu min syurbil asali zaidun. Wadalika qawduhu wa ba'da jarihi alladhi udhifa lah kamil binasbin aw bi'afin amalah. Wa ba'da jarihi alladhi udhifa lah kamil binasbin aw bi'afin amalah. Nah, masdar itu biasa dimudhofkan ke fa'ilnya, kemudian fa'ilnya dijirkan. Nanti idhofah apa ini? Lafdiyah ya. Tapi setelah itu masdar mampu menasabkan maf'ul bih. Contoh ajibtu min syurbi zaidin al-asala. Perhatikan, syurbi zaidin. Syurbi itu masdar. Zaidin itu fa'ilnya yang diajarkan ya. Al-asala maf'ul bi yang ia nasabkan. Atau masdar mudhofnya ke maf'ulnya. Kemudian setelah itu mampu merotakkan fa'ilnya. Contoh ajib tu min syurbil asali Zaidun. Syurbi masya al asali maful bi yang ia cerkan Zaidun fa'il yang ia rafakkan. Ini yang dimaksud ucapan ini berbalik wa ba'da jarih allazi udifalah kamil binasbin au biraf'in amalah. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Wa yudhaful masdaru aydan. Wa yudhaful masdaru aydan ila dhafi. Thumma yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Wa yudhaful masdaru aydan ila dhafi. Thumma yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Nahnu ajibtu min dhurbil yaumi Zaidun Amran. Ajibtu min dhurbil yaumi Zaidun Amran. Masdar juga mudhaf ke dhaf. Kemudian mampu setelah itu merafakkan fa'ilnya dan menasabkan maf'ulnya. Contoh ajibtu min dhafil yaumi Zaidun Amran. Al yaumi di dhaf, ya. Jadi masdar mudhaf ke dhaf yang dicerkannya. Kemudian Zaidun fa'il yang dirafakkannya Amran maful bi yang dinasabkannya. Al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Idza udifa al-masdaru ila al-fa'il fa'iluhu yakunu majruran lafdhan marfu'an mahallan. Fayajuzu fi tabi'ihi. Wajuzu fi tabi'ihi. Minas sifati wal aqfi wa ghairihima mura'atul lafdi fayujarru wa mura'atul mahalli fayurfa'u. Wajuzu fi tabi'ihi minas sifati wal atfi wa ghairihima mura'atul lafdi fayujar wa mura'atul mahalli fayurfa'u. Fatakul ajibtu min syurbi Zaidin al-fadili wal fadilu al asala perhatikan baik-baik. Kalau masdar mudhaf ke fa'ilnya, maka status fa'ilnya itu secara lafaz dicirkan, tapi secara mahal diarafat. Maka tawabitnya, baik itu yang jadi na'at atau atof atau yang lain, boleh dijerkan dengan melihat lafadznya yang jer atau dirofak dengan melihat mahalnya yang rofak. Contoh ajibtu min syurbi zaidin al-fadili wal-fadilu al-asal. Syurbi zaidin itu masdar yang mudhaf pada fa'ilnya. Zaidin itu fa'il. Secara lafadz dijerkan, secara mahal dia fa'il rofak ya. Maka boleh al-fadili itu dengan melihat lafadznya fa'il tadi yang jar, boleh al-fadilu dengan melihat mahal fa'ilnya yang rafa. Al-asala maful bih. Wa idza udifa ilal maf'uli, wa idza udifa ilal maf'uli fawwa majrurun lafdon mansubun mahallan. Wa idza udifa ilal maf'uli fawwa majrurun lafdon mansubun mahallan. Fayajuzu fi tabi'ihi mura'atul lafdi wal mahal. Nahu ajibtu min syurbi al-asali al-ladhidhi wal-ladhidha zaidun. Al-ladhidhi wal-ladhidha zaidun. Kalau ada masdar yang mudhaf kepada maf'ul bihnya, maka maf'ul bihnya itu secara lafaz jar, secara mahal nasab, ya kan? Maka tawabitnya juga bisa memperhatikan lafaznya dan mahalnya. Kalau memperhatikan lafaznya, ya di jar juga. Kalau memperhatikan mahal, ya di nasab. Gitu. Contoh ajibtu min syurbil asali alladzi walladzi saidun. Perhatikan. Syurbil asali. Al-asali itu maf'ul bih. Syurbi masdar mudhaf kepada maf'ulnya. Secara lafaz jar, secara mahal nasab. Maka tawabitnya boleh memperhatikan lafaznya. Alladzi dijarkan. Boleh pula alladzi dinasabkan. Taat ya. Zaidun fa'il. Wadzalika qauluhu wa jurama yatba'u ma jurawa man ra'a fil itba'il mahalla fa hasan. Jarkan tawabit seperti dijarkannya mudhaf ilaihnya si masdar. Para siapa yang memperhatikan mahalnya, maka bagus juga. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang ikmalul masdar. Semoga bisa dipahami dengan baiknya. Jazakum khair atas tahunya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.